getirnya asmara, yeah. Bukan untuk selalu kau tangisi, asmara, lepaskanlah gaya hidup lama yang membosankanmu. Kadang kau harus melihat dunia dari sekaleng bintang yang ku genggam, yeah. Senyumlah asmara dan kecuplah dunia, yeah. Oh, oh, oh, oh. Engkau lebih kuat dari yang kau tahu, meski semua perlu waktu, yeah. Tetaplah tinggal bersamaku, asmara, meski jalan ini tak mudah. Berat langkahmu hadapi, kau akan mengerti, ini blues untuk asmara, yeah.